iya, nah. Sabar, Dende. Lagu waktu lama setahun umur tengah. Ima umur 30 tahun, Dende. Dengan 50 tahun, mau imerari, Dende.